sangat berat, dan kau tidak tahu jalan mana yang kau tuju. Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong bila kau berseru. Dia selalu